Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masih berada di surat Al-Muluk. Kemarin sampai di ayat yang keberapa? 20 apa 19? Sekarang 19. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. وَيَقْبِضْن, ada nunnya. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْن. مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ. Mindu nun sukun bertemu dal ikhfa. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Nun sukun bertemu sad ikhfa tafkhim. Yansurukum, mengangkat pangkal lidah. Yansurukum min dunir rahman. Asyahid amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiruna illa fi ghurur. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Baik, kita cukupkan sampai di ayat 23. Pada ayat ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Shadnya itu dipanjangkan. Sotnya dipanjangkan, 6 harokat disertai nabar, ini meninggikan suara, hentakan suara. Ini disebut dengan mad lazim qilmi muthaqqal. Mad, ini bacaan yang panjang, 6 harokat. Soffatiu صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ هَكَذَا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ مَا يُمْسِكُهُنَّ نُنْ تَصْدِيد نُنْ أَدَلَى إِبْغَام خُرُوف إِبْغَام بِغُنَّةٍ كَامِل Apabila dimasuki huruf tasdid, maka gunanya semakin sempurna. Ini ditahan beberapa saat. Ma yumsikuhunna illar rahman. Langsung hadhamah, langsung ke nun. Jangan hun. Ini kurang tepat karena seakan-akan ada mat di situ. Ma yumsikuhunna bukan hun hu, ini seakan-akan ada huruf waw sukun, ada mat di situ. Nah, langsung ke huruf nun. Innahu bikulli syai'im basir. Innahu antara mad, ini saya ulang lagi, setelah hadamir ada waw saghirah, ini mad silah sugra. Naam, baik, panjang bacaannya seperti matobi. Innahu hu ditahan dua rakaat. Innahu bi kulli syai'im basir. Syai'im ba. Syai'in asalnya tanwin. Asalnya tanwin. Cuma karena bertemu dengan ba. Nah, biasanya di tanwin diganti. Diberi huruf mim. Mim sagirah. Nah, itu namanya qalab. Qalab atau lebih masyhur dengan iqlab. Yang lebih tepat qalab. Nah, ini tanwin bertemu dengan ba. Diubah menjadi mim. Innahu bi kulli syai'im ba. Syai'im basir. Rasukun sebelumnya kasrah. Rasukun sebelumnya kasrah. Ini ro-nya dibaca tipis. Tarqiq. Dengan menurunkan rahang bawah. Ini dengan menurunkan sedikit rahang bawah. Yang dimaksud dengan rahang di sini adalah bibir bawah. Taib. Allah alam. Kemudian. Amman hadalladhi amman ha. Amman. Mim adalah huruf gunnah. Kamil. Apabila dimasuki mi, nu, tasdid. Gunnahnya menjadi kamil. Nun sukun bertemu ha adalah idhar halqi. Idhar halqi. Karena huruf ha adalah huruf idhar. Huruf idhar. Maka idhar di sini disebut dengan idhar halqi. Karena ha keluar dari tengah atau pangkal tenggorokan. Keluar dari pangkal tenggorokan. Baik. Amman hadalladhi huwa jundul lakum. Nun sukun bertemu dal ikhfa. Ikhfa tarqiq. Ikhfa tipis. Diberi samar. Disamar-samarkan. Huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Mim sukun bertemu mim. Idgham. Ada yang mengatakan idgham mutamatsilain, idgham mimi, idgham syafawi. Nah, ini didengungkan secara sempurna. Yansurukum min dunir rahman. Rahman asalnya matabi, tapi karena kita waqaf, diwaqafkan huruf nun dan nunnya menjadi sukun, maka barakallahu fikum matabi berubah hukum menjadi mad arid disukun. Panjang bacaannya boleh 4 harokat, 6 harokat atau 2 harokat boleh. Inil kafiruna illa fi gurur. Gurur. Gurur. Ini barakallahu fikum. Rasukun. Sebelumnya dhamma. Cara bacanya dengan tafkhim. Tafkhim itu tebal. Gurur. Kalau gurur. Ini tipis. Gurur. Tebal. Nam. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah in am in nun sukun bertemu alif adalah barakallahu fikum izhar amsaka mim sukun bertemu sin izhar syafawi. Nam. Izhar syafawi karena huruf mim adalah huruf bibir. Nam. Huruf mim adalah huruf bibir. Sehingga tatkala mim sukun bertemu sin adalah izhar, tapi izhar syafawi. Balajju fi utuwi wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajihihi ahda. Ala wajihihi. Huruf jim sukun adalah qalqalah. Dipantulkan. Wajah. Jangan wajhihi. Waj. Ini tertahan. Tertahan dan dipantulkan wajh hakaza. Wa ala wajhihi ahda wajhihi mat fil kubra, yakni mat bertemu dengan hamzah. Naam, yakni antara hamzah dan ha dhamir adalah mat. Mat ini disebut dengan mat silah kubra. Panjang bacaannya seperti sama dengan mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil. Naam, empat harokat. Ahda panjang empat harokat, mat jaiz munfasil. أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kalau kita waqaf di sawiyah, sawiyah, maka ya, tanwin, ini memiliki hukum mat iwab. Mat iwab, ini panjang bacaannya seperti mat tabi, dua harokat. Apabila kita waqaf di situ, kita berhenti di situ. Kalau kita wasolkan, maka mat iwab hilang hukumnya. Berarti tanwin bertemu dengan ain menjadi izhar. Yang tadinya mat iwab berubah menjadi izhar. Nah, karena tanwin bertemu dengan ain. Contoh, amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, sawiyan ala hakaza. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ الَّذِي مَتْ جَئِزْ مُنْفَصِلْ karena terpisah hamzah dan mat. أَنْشَأَكُمْ nun sukun bertemu shin adalah ikhfa tarqiq. أَنْشَأَكُمْ diberi gunnah sedikit. أَنْشَأَكُمْ nah, ada gunnah tapi derajatnya lebih sedikit. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Huruf ba sukun qalqalah dipantulkan. Kemudian tamarbutah apabila sukun maka berubah menjadi ha, ha dhamir. Berubah menjadi ha dhamir. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Tanwin bertemu mim adalah idgham bigunna kamil. Baik, Allah alam. Inilah beberapa hukum yang bisa kita murojaah yang sebelumnya telah kita pelajari. Baik, kita mulai dari kanan. Tafadhol. Jundul lakum. Barakallahu fiik. Hasan. Tafadhal. Awalam yarawna Naam, barakallahu fiik. Naam. Naam, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Saffatiu. نعم بارك الله فيك تفضل نعم ينصركم من دون الرحمن الذي بتعنيت أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه laju. Kurang satu huruf. Bal laju. Waja'ala lakumus. Wal af'idah, berhenti di situ. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Wa ja'ala lakumus. Nah, barakallahu fi. Selanjutnya. Awalam yarau. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya, tafadhal. Apa yang sih mungkin benar?